Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqa hadisi kitabullah wa khairu al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fi an-nar. Ma'asyara muslimin rahimakumullah wa barakatuhum, kita lanjutkan kembali apa telah kita baca dari kitab Al-Mulawas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fathulatul Syekh Dr. Salih bin Fazan ibn Abdillah Al-Qasan Habibullah Allah Ta'ala. Qala al-mu'allif Habibullah Allah Ta'ala, wa idha khala abdu zawjati bitolaki halan kamilan wa wa ma yusamma bitolakil ba'in fa innahu yang tafil irsi, yang tafil irsu. Dan apabila akad pernikahan ini terhalang dengan talak, atau terbatalkan dengan talak, dengan talak yang sempurna yang disebut dengan talak bain, talak tiga, maka talak tersebut akan menghalangi waris mewarisi, akan menghilangkan hak waris mewarisi. Li'annahu idzan ada sebab, karena dengan adanya talak bain, talak tiga ini meniadakan sebab, ya kan? Akhirnya apa? Seolah tidak terjadi ikatan pernikahan, wa ada mengusabib, dan juga tidak adanya orang yang menjadi sebab untuk ikan harta waris, ya. Yang dahulunya menjadi suami, tatkala ditalak bain akhirnya menjadi orang lain yang tidak bisa waris mewarisi. Illa anha qad takunu hunaka mulabisatun qawlat talak taj'aluhu ma yamna'ul irsa. Kecuali di sana ada hal-hal, perkara-perkara yang membuat kerancuan seputar talak tersebut, yang menjadikan talak tersebut tidak menghalangi untuk saling waris mewarisi. Kama innahu idza lam yakhil aqdun nikahi bitolaki halan kamilan, seperti keadaan seseorang yang akad nikahnya ini tidak batal dengan talak yang sempurna. Fa inna tawarisa baina zawjain la yantafi. Maka sesungguhnya waris mewarisi di antara suami dan istri ini tidak batal. Madamat fil adda, selama masih dalam kebiasaan madamat fil iddah, apa madamat fil iddah, selama pada masa-masa iddah, masa tunggu. Bahwa ma yusamma bitalaqir raj'i, dan ini disebut dengan talak raj'i, talak yang masih gerak kembali untuk melangsungkan hubungan suami istri. Wali hadza yaqidul fuqahu baban yusammunahu baba mirasil mutallaqah. Maka dengan ini para fuqaha memberikan bab tersendiri di dalam pembahasan fikih mereka, disebut dengan bab miras mutallaqah, harta bagian harta waris bagi orang yang dicerai. Wal mutallaqatu ijmalan salah satu anwa'in. Maka permasalahan talak atau talak ini secara global ada tiga macam. An-nawa' awal, macam yang pertama, al mutallaqatu raj'iyatu, seseorang yang ditalak dengan talak raj'i, talak yang masih bisa kembali kepada suaminya. Sa'un khasola talakuha fi halin sikhatul mutalak am sikhatul mutlak au maradihi, baik itu terjadinya talak tersebut pada keadaan hal yang sehat orang yang ditalak atau sakitnya. Misalnya seseorang suami mentalak istri ya, maka apakah talak tersebut terjadi pada dalam keadaan sehat atau sakitnya? Asani al-mutallaqatul ba'in, yang kedua talak ba'in, alladhi khasula talakuha fi halin sikatil mutalik mutlik, yaitu terjadi talak tersebut pada keadaan sehatnya orang yang talak. Kemudian macam yang ketiga, asal isu al-mutallaqatul ba'in, talak ba'in, alladhi khasula talakuha fi halin maradi mutil mutlik, terjadi nyata tersebut dalam keadaan sakit yang akan membawa kematian seorang yang mentalak. Al-Mutallaqatul Raji'iyyatu tarisu fil ijma' idza matal mutlaq gaya iddah di anaha zaujatun, maka talak raji'i, talak yang kembali ini mewarisi secara ijma kesepakatan ulama apabila seorang yang mentalak tersebut meninggal. Misalnya ada seorang suami kan mentalak satu atau talak dua kemudian meninggal, otomatis apa? Otomatis wanita apa wanita yang talak tersebut dalam keadaan iddah ya kan, menunggu. Dan ini adalah sebagai masih sebagai istrinya. Walahama lizaujat madamat bil iddah. Nah, maka istrinya tersebut masih terhitung dari sebagai istri-istri selama dalam waktu iddah, masa menunggu. Dan terjadinya talak bain ini pada dalam keadaan sehat. Yang talak ini sehat dalam keadaan sehat. La tarisu bil ijma. Maka kalau terjadi talak bain, talak tiga dalam keadaan yang talak tersebut sehat, maka akhirnya tidak terjadi waris mewarisi dengan ijma kesepakatan para ulama. Liingqita'i silatiz zaujiyati, karena putusnya hubungan suami istri. Min ghairi tuhmatin talhaquz zauju bidzalik. Namun tidak ada tujuan, namun tidak ada tuduhan yang bisa dituduhkan oleh si suami pada perkara tersebut. Kalau tuhma itu misalnya talak bain ya, namun di sana ada qarinah atau tanda-tanda yang di sana suami di dalam mentalak itu ada sesuatu permasalahan misalnya, yang di balik itu misalnya terjadinya talak itu karena ingin agar istri tidak mendapatkan harta warisannya misalnya. Ada motif lain ya. Ingin agar istri itu tidak mendapatkan harta warisannya, akhirnya apa? Di talak tiga ya. Sengaja ada tujuan seperti itu. Maka yang sebelum itu, mas sebelum ini yang menjadikan permasalahan nanti menjadi apa? Mulai bisa menjadi kerancuan yang tidak membatalkan waris mewarisi. Wakada ida khasolaha natala fi maradi daks gairal muqawif. Begitu juga terjadinya talak bain, ini tatkala sakitnya orang yang talak, yaitu sakitnya suami. Dengan tanpa ada ancaman, dengan tanpa adanya ancaman. Misalnya kalau diancam maka batal ya, tetap harus mewaris. Misalnya ada seorang suami ya kan, mau meninggal, sakit mau meninggal, kemudian diancam oleh orang. Misalnya anaknya, misalnya pak, kamu kalau enggak mentalak istrimu tak bunuh sekarang, misalnya diancam ya kan. Biar apa? Biar bagiannya lebih banyak ya kan. Kalau enggak ada istri sama sama bagian anaknya ini nanti besar ya. Maka ancaman seperti ini, misalnya diancam kemudian ditalak bain, maka talaknya tidak menggugurkan waris mewarisi. Atau seperti tadi, ada tuduhan-tuduhan karena suami mentalak istri dalam rangka memang apa? Agar istri itu tidak mendapatkan hartanya dia. Maka seperti ini tuduhan yang akan apa? Akan menjadikan talak bainnya ini tidak menghalangi waris mewarisi. Tidak ada perkara lain misalnya kan, tidak ada permasalahan apa, tahu-tahu mentalak bain misalnya. Maka yang seperti ini suami tertuduh. Kemudian wal mutallaqatu bain fi maradi zawj al mukhawwif wa huwa ghairu mutahim biqasdi kirmaniha minal miras la tarisu aidan. Kemudian talak bain di masa suami meninggal, dia mengkhawatirkan namun tanpa ada tuduhan bahwasanya suami mentalaknya itu karena dengan tujuan agar si istri tidak mendapatkan harta warisan. Maka ini juga tidak ada waris mewarisi juga. Wal mutallaqatul bain fi maradil mautil mukhawwif idza kana az-zawju muttahiman fihi bi qasdi firmani zawjati min al-miras fa inha tarisu fil iddah wa ba'daha ma lam tatazawwaj aw tartadd. Talak bain di masa meninggalnya di masa sakitnya yang akan membawa meninggalnya seseorang, dikhawatirkan meninggalnya seseorang. Apabila ini terjadi pada suami yang di sana ada tuduhan bahwasanya tatkala mentalak, yang mengkhawatirkan akan sakitnya itu akan meninggal, kemudian ditalak bain, tujuannya itu dengan tujuan agar suami memang agar tidak mendapatkan harta warisannya, maka talak bain tersebut tetap waris mewarisi di dalam masa tunggu atau setelah masa tunggu, selama istri tersebut tidak nikah lagi atau selama istri tersebut tidak murtad. Kalau sudah nikah lagi setelah disalahkan berarti nggak waris mewaris sih atau murtad. Namun kalau dalam masa iddah atau setelahnya kemudian belum menikah lagi atau tidak murtad, maka mendapatkan warisan. Wadalilu ala tarisil mutlaqati talaqan bainan yattahimu bihi zauj, dan dalil mewarisi pada talak bain yang di sana ada tuduhan terhadap suami, yaitu dalil Uthman radhiyallahu anhu qada fi tawrisi zaujati Abdurrahman ibni Auf waqad talaqaha fi maradhi matihi wa bataha, bastaru hadha qada baina sahabati wa lam yunkir ma'a qa'idati saddiz zara'i. Akhrajahu min tariqi Abdillah ibn Zubair, itu Ad-Darqutni, dan juga jalan Talha ibni Abdurrahman ibni Auf di dalam permasalahan talak, dan ibni Abi Saibah di dalam kitab talak. Bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu di waktu itu sebagai khalifah memutuskan untuk tetap diberikan harta warisan istri Abdurrahman ibn Auf, padahal Abdurrahman ibn Auf telah mentalaknya. Dalam keadaan beliau Abdurrahman ibn Auf sakit yang membawa kematiannya dalam keadaan payah, itu namanya talak bain. Maka keputusan Utsman bin Affan ini tersial di antara para sahabat dan mereka tidak ada yang mengingkari. Bersama dengan itu sebagai bentuk kaidah untuk saddudz zara'i, menutup celah-celah untuk yang menjadikan apa? Yang menjadikan tujuan-tujuan yang jelek pada seseorang yang apa? Tujuan-tujuan jelek seperti suami mentalak bain istrinya dengan tujuan apa? Agar istri tidak mewarisi hartanya. Maka yang seperti ini para fuqaha tetap apa? Memutuskan tetap mendapatkan warisan karena tujuan yang jelek yang salah. Di ana hadal mutlak qasada qasdan fasidan fil miras. Karena maksud tujuan seorang yang mentalak tersebut ini adalah tujuan yang merusak di dalam permasalahan waris mewarisi. Wa umila ditangkidi qasdihi, sehingga apa? Diperlakukan maksud dan tujuannya itu gagal karena maksudnya maksud yang rusak, yang jelek. Bagaimana layan khasrubi zamin iddah hatta yak surut tauris ala zaman iddah wallahu a'lam. Maka makna ini tidak dibatasi pada masa-masa iddah. Sampai pembatasan dari waris mewarisi tersebut pada masa-masa iddah Allah Allah. Hasil sehingga para ulama membatalkan dari tujuan-tujuan yang jelek ya, yang rusak di dalam perkara waris mewaris ini. Karena motif-motif seperti itu ada ya kan? Ada. Dalam istri tendensinya agar istri tidak mendapatkan warisan dari dirinya sehingga ditalak kain sebelum matinya. Maka inilah tujuan-tujuan yang rusak. Wa yatawa rasul zaujani fi akdi nikahi idza mata ahaduhuma qabla ad-dukhul wal khalwah. Dan kedua pasangan suami istri ini telah terjadi waris mewarisi dengan adanya akad nikah apabila salah satunya ini meninggal walaupun sebelum jima, walaupun sebelum bersetubuh, atau walaupun sebelum khalwah. Bakalan pacaran. Di sana ada dua orang ya, suami istri kemudian baru menikah ya. Setelah menikah misalnya satu hari itu misalnya dia pergi kemana akhirnya kecelakaan misalnya kan. Belum sempat keduanya berkumpul, maka tetap karena ada akad nikah tersebut keduanya saling waris mewarisi. Diukum memil ayatul karimah, karena dengan keulaman ayat yang mulia bahaya kalau ta'ala yang sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian wahai para suami mendapatkan setengah apa yang ditanggalkan oleh istri-istri kalian. Ilam yakun lahun nawalat, jika mereka tidak mempunyai anak-anak. Ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala, walahun narrobu mimma taraktum, dan bagi mereka para istri-istri mendapatkan seperempat dari apa-apa yang kalian tinggalkan. Ilam yakun lahun, ilam yakun, ilam yakun lahun nawalat. Ilam yakun walat. Kalau kalian, kalau mereka tidak, kalau kalian tidak mempunyai anak. Li anna ala prata sajiyati ala kotan wasi kotan wa syarifatun, karena keterkaitan atau hubungan suami istri anak ini adalah hubungan yang kuat dan hubungan yang mulia. Ya tarattabu alaihi al-ahkam, yang akan apa? Hukum-hukum suami istri ini akan berjalan, akan diterapkan dengan adanya hubungan suami istri. Wa tabna 'alaiha masalihan 'azimah, dan dari hubungan suami istri tersebut ini akan dibangun kemaslahatan yang besar. Wa ja'alallahu likulli minhuma nasiban min malil akhar idza mata, maka Allah SWT menjadikan dari setiap keduanya suami istri ini mendapatkan bagian dari harta yang lainnya jika salah satunya meninggal. Kama ju'ila liqribaihi, sebagaimana para kerabat-kerabatnya juga akan mendapatkan. Kerabat-kerabat dari apa? Akibat pernikahan atau suami istri. Wa hadza mimma yu'akkadu 'ala zawjaini ayyan dura kula minhuma ila al-akhar nadratan ikhtiram wa tawqih nadratan ikhtiramin wa tawqirin, dan dengan ini akan menjadi penguat antara suami istri untuk melihat dari setiap keduanya dari yang lain dengan pandangan yang ikhtiram, kehormatan dan pandangan yang penuh. Itu apa? Adanya hukum yang saling waris mewarisi di antara keduanya. Bahadihi ahkamul Islam, maka ini adalah semuanya adalah hukum Islam. Kulluha khairun wa barakah, semuanya adalah baik dan berkah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyusabbitana alaihi wa yumi tunana wa yumi tuna alaihi wa yumi tana alaihi. Semoga kita meminta kepada Allah SWT agar kita ditetapkan di atas Islam dan mati kita di atas Islam. masalah muslim rahimakumullah barakallahu fikum. Sehingga hasil talak yang masih bisa mewarisi adalah talak rajainya. Talak 1 dan 2. Adapun talak 3 maka sudah tidak ada waris mewarisi kecuali ada hal-hal yang di sana ada kerancuan. Apakah itu maksud-maksud tertentu, kondisi tertentu yang merusak perkara waris mewarisi. Karena perkara talak itu tentunya apa? Terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya kan? Masa orang enggak ada apa-apa tahun talak, talak tiga. Sebelumnya enggak ada apa-apa, enggak ada cekcok, enggak ada permasalahan. Nah, ini apa? Mesti di situ ada tujuan tendensi tertentu, ya. Tahu-tahu saya kok ditalak, sebelumnya enggak ada apa-apa. Nanti akan dipelajari tentang perkara talak. Maka peristiwa seperti ini berarti apa? Ada tertuduh seperti ini suaminya. Maka tujuan-tujuan yang rusak dalam perkara waris mewarisi tidak membatalkan waris mewarisi di antara keduanya. Kita lanjutkan kalau maaf kami tulut abab fi tawarisi ma ikhtilafiddin bab warisi pada orang-orang yang berbeda agama. Ikhtilafuddin wa ayyakunal mawris ala millatin wal warisu ala millatin ukhra. Yang dimaksud dengan berbeda agama di sini adalah orang yang akan mewarisi harta ini pada satu agama, sedangkan orang atau ahli warisnya ini pada satu agama yang lain. Wataha dzalika mas'alatan. Dan pada perkara tersebut ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, irsul kafir minal muslim wa irsul muslim minal kafir. Harta warisan seorang kafir dari seorang muslim dan juga harta seorang muslim dari kafir. Ikhtalal ulama'u fi hadhil mas'alati ala arba'ati aqwal. Maka para ulama berselisih pendapat pada masalah ini menjadi empat pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, anahu la tuwarina muslim wa kafir mutlaqan. Pendapat yang pertama, tidak ada waris mewarisi antara muslim dan kafir secara mutlak. Bahwa kalau aksar ahlul ilmi, dan ini adalah pendapat kebanyakan ahlul ilmi, kebanyakan para ulama. Liqai sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berpana alai, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Seorang muslim tidak mewariskan untuk orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewariskan untuk orang muslim. Betapa kenal ini. Al-Qaulu Tsani, pendapat yang kedua, anahu la yuwaris bainal muslim wal kafir illa bil wala. Yang kedua, tidaklah muslim dan kafir itu saling mewarisi kecuali dengan wala. Wala adalah karena membebaskan budak. Allah taala mensuap. Kita berikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.